بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمن ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syaikh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah. Kita masih melanjutkan keterangan pembahasan terkait dengan dua ayat yang ada dalam surat Saba, ayat yang ke-22 dan 23. Kita masuk pada munasabatul ayataini lil bab. Kaitannya dua ayat ini terhadap bab yang telah kita bahas. Qala Syekh Saleh Fauzan hafidhullah anna fihima ar-radda 'ala al-musyrikin alladziina yataqarrabuuna ila al-awliya, bahwa pada dua ayat tersebut ada bantahan terhadap orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di mana mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada para aulia, para wali-wali Allah. Mereka mendekatkan diri kepadanya, yatlubuna minhum syafa'ah. Dan mereka pun meminta syafaat kepada mereka, para wali-wali tersebut. Wa yad'unahum, dan mereka pun berdoa kepadanya. Lijalbin naf'i wa daf'il dhar, untuk mendapatkan keberuntungan dan menolak kemadharatan atau bahaya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, mereka mendekatkan diri kepada para wali-wali tersebut untuk meminta syafaat. Ini dibantah dengan ayat tersebut bahwa mereka, para wali tersebut, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, walaupun sekecil semut hitam. Sekecil apapun mereka tidak kuasa untuk bisa memberikan manfaat dan menolak mandorot dari seseorang. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kita bisa ambil dari dua ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafidhullah, yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yad'uuna ma'allahi alihah, bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada sesembahan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat dan selainnya. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang mereka mendekatkan diri kepadanya, berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya dari kalangan malaikat atau selain mereka dari wali-wali Allah. Yaz'umun annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una 'anhum darra, yang mereka meyakini bahasanya para malaikat atau yang selain mereka selain Allah itu bisa berkuasa, mampu untuk memberikan manfaat kepada mereka, orang-orang musyrik tersebut, atau bisa menolak bahaya, mara bahaya dari mereka. Mereka tidak tertimpa bahaya karena mereka menjadikan para malaikat atau wali-wali tersebut untuk mereka mintai, dijadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah dari dua ayat tadi adalah masru'iyatu mahajatil musyrikina liibtalis syirki wa munadharatihim fi dzalik. Disyariatkannya untuk berhujah, memberikan bantahan terhadap orang-orang musyrik dalam rangka untuk menampakkan kebatilan, kesyirikan yang mereka lakukan. Jika kita mampu untuk memberikan hujah, bantahan, munadharah, bantahan terhadap mereka tentang kesyirikan mereka, maka ini disyariatkan. Ketika kita bisa memberikan hujah kepadanya untuk menampakkan kebatilan, kesyirikan yang mereka lakukan. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, qata'ul asbabillati yata'allaku bil musyrikun. Memutus atau memotong alasan-alasan yang mana orang-orang musyrik mereka bergantung dengannya, dengan kesyirikannya tersebut. Memotong alasan-alasan apapun yang ada pada mereka, ketergantungan mereka dengan perbuatan kesyirikan tersebut. Wadzalika annal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Yang demikian itu, orang-orang musyrik sesungguhnya dia mengibadahinya, menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan faedah dari menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang dimintai, sesuatu yang mereka bersandar kepadanya. Mereka menyangka bahwasanya itu bisa memberikan manfaat. Sementara yang namanya faedah atau manfaat itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dari orang-orang yang memiliki salah satu dari empat perangai. Orang akan mendapatkan faedah, orang akan mendapatkan manfaat dari orang lain itu ketika orang tersebut memiliki satu dari empat perangai. Al-ula, yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah, imma ayyakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Dia memiliki sesuatu yang diminta oleh penyembahnya, yang diinginkan oleh penyembahnya. Ini yang pertama. Bagaimana orang-orang yang menyembah sesembahan tersebut, dia meminta kepadanya sementara meminta syafaat, meminta ini dan meminta itu, sementara dia tidak memiliki apa yang diminta oleh penyembahnya tersebut. Yang satu contoh adalah syafaat tadi. Sesembahan-sesembahan selain Allah, aliha minal malaika wal awliya, tidak memiliki syafaat. Bagaimana dia akan diminta syafaat? Bagaimana yang Allah sebutkan, kul lillahi syafa'atu, kul lillahi syafa'at jami'ah. Ya. Katakanlah milik Allah syafaat itu semuanya. Bukan milik yang lainnya. Syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana selain Allah subhanahu wa ta'ala dimintai syafaat, padahal itu miliknya Allah. Berarti dia tidak mungkin akan memberikan faedah tersebut, akan memberikan syafaat tersebut, karena dia tidak memiliki. Asalnya yang kedua, dia menjadi sekutu bagi pemilik. Dia menjadi sekutu bagi pemilik perkara tersebut. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki syafaat itu Allah, dan tidak ada yang bersyirikat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersekutu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Sehingga ini pun tidak ada pada, yakni tidak akan didapatkan oleh seseorang ketika dia tidak bersekutu dengan pemiliknya. Asal satu wa imma ayyakuna dhahiran aw mu'inan lahu. Yang ketiga, dia menjadi yakni pembantu bagi pemilik perkara tersebut. Sementara sesembahan-sesembahan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan langit dan bumi. Dalam urusan syafaat demikian. Ar-rabi'atu wa imma ayyakuna syafi'an indahu. Dia menjadi pemberi syafaat, rekomendasi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini empat perkara yang mestinya akan didapatkan oleh seseorang jika dia diminta manfaat dari orang tersebut. Ada tiga syarat perangai ini tadi. Orang tersebut memiliki sesuatu yang diminta tadi, atau dia bersekutu dengan pemilik, atau dia menjadi pembantu orang yang memiliki tadi, atau dia menjadi perantara atau pemberi rekomendasi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhil asbab al-arba'ah fi aliyatil musyriki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan empat sebab ini pada sesembahan orang-orang musyriki yang mereka minta syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat. Bagaimana sesuatu yang tidak memiliki dia diminta syafaat? Dia juga bukan yakni bersekutu dengan pemilik syafaat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Dia tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga tidak menjadi pembantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia bukan termasuk pemberi rekomendasi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan-sesembahan tadi. Fabatulat ibadatuhu, maka dari sini nampak batil peribadahan mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka dengan alasan mendekatkan diri dengan sesembahan-sesembahan tersebut untuk meminta syafaat. Sementara syafaat itu milik Allah, dan tidak ada sekutu dalam syafaat ini bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesembahan-sesembahan tadi tidak menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah sesembahan yang mendapatkan rekomendasi pemberi syafaat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan oleh orang musyrik, ingin mendapatkan manfaat. Dan manfaat itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dia memiliki salah satu dari empat ini. Sementara empat-empat ini semuanya tidak dimiliki oleh sesembahan yang ada pada orang-orang musyrik. Kemudian faedah yang keempat adalah isbatu syafa'atillati takunu bi'idnillah. Adanya syafa'at, penetapan adanya syafa'at yang mana syafa'at itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan di sana ada kelompok yang mengingkari adanya syafa'at. Orang-orang khawarij ataupun orang-orang mu'tazilah, ya. Golongan Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat. Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, kalau dia masuk neraka, ya kekal di dalamnya. Akan kekal di dalamnya dia. Tidak ada syafaat, tidak akan dia bisa keluar dari neraka tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya syafaat tersebut. Ayat ini menunjukkan adanya syafaat yang diingkari oleh sebagian kelompok dari kaum yang menyatakan dia sebagai seorang muslim dari kalangan khawarij ataupun mu'tazilah. Yang kelima, annal musyrikin la tanfa'uhum syafa'ah. Sesungguhnya orang-orang musyrik tidaklah akan bermanfaat bagi mereka syafa'at. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Karena Allah Ta'ala la ya'zanu fiha lil musyrik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan syafaat itu untuk orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan mengizinkan yakni hamba-hambanya yang diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Yang menjadikan selain Allah untuk dimintai pertolongan. Yang menjadikan selain Allah untuk dimintai syafaat. Allah tidak mengizinkan untuk orang musyrik itu mendapatkan syafaat. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah daripada dua ayat yang ada dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu, qala Abdul Abbas, nafallahu amma siwahu kullu ma yata'allaqu bil musyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan dari apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala semua perkara yang dijadikan orang-orang musyrik sebagai sandaran bergantung kepadanya, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanafa ayyakuna li ghairi mulkun. Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan adanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memiliki kekuasaan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas langit dan bumi, ditiadakan. Tidak para malaikat, para wali ataupun yang lainnya dalam ayat tadi ditiadakan. Tidak ada yang memiliki kekuasaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aukistun minhu, atau dia mempunyai bagian dari kekuasaan tadi. Rabbul alamin, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam ini, pencipta langit dan bumi, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagian dari makhluk-makhluknya yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw yakuna unan lillah, atau sesembahan-sesembahan itu sebagai pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Pembantu dalam menegakkan langit, menciptakan langit dan bumi, tidak sama sekali. Walam yaqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali syafa'ah. Mereka meyakini penguasa itu hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka tidak mempunyai bagian dari kekuasaan tersebut dan juga tidak menjadi pembantu bagi Allah SWT. Maka tidak tersisa yang satunya kecuali hanya syafa'ah. Yang mereka menginginkan dari sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendapatkan syafa'ah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang masalah syafaat bahwasanya tidak akan bermanfaat syafaat tersebut kecuali bagi orang yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Kalau dia tidak diizinkan mendapatkan syafaat, tidak akan dapat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya, kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat syafaat itu. Oleh karena itu kata Abu Abbas rahimahullah, Syekhul Islam di sini disebutkan, Abu Abbas itu adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim bin Abdussalam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, fahadhi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun hiya man muntafiyatun yawmal qiyamah. Syafa'at ini yang disangka oleh orang-orang musyrikin, dia akan bisa mendapatkan syafaat dari para malaikat atau para aulia atau para nabi, itu adalah perkara yang tidak akan terjadi pada hari kiamat. Yang mereka harapkan dia mendapatkan syafaat. Kama nafahal Qur'an. Sebagaimana itu ditiadakan dalam Al-Qur'an. Yang disangkakan oleh orang-orang muslim dia akan mendapatkan syafaat itu ditiadakan dalam Al-Qur'an dan tidak akan terjadi pada hari kiamat kelak. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafaati awwalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengkhabarkan bahwasanya kelak pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan semuanya min awwali ila akhirih di padang mahsyar, di tempat penantian, di mauqif, mereka menantikan akan keputusan Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara hamba-hambanya, di mana mereka mengalami kesulitan dan kesusahan. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, masing-masing tidak bisa membantu mereka dan beralasan dan berudur tidak bisa menjadi penengah, pemberi syafaat, rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku, aku berlepas diri, aku telah melakukan ini dan melakukan itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan ketika mereka manusia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fayasjudu, lalu beliau sujud, wayahmaduhu, lalu beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang belum pernah beliau lakukan di dunia ini. Allah ajarkan pujian-pujian tertentu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. La yabda' bisyafa'ati awalan. Beliau tidak langsung memulai dengan memberi syafaat, tidak. Beliau tidak pertama kali pada saat itu ketika diminta untuk berdoa kepada Allah langsung, tidak. Beliau datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, sujud, bertahmid, memuji Allah SWT dengan pujian-pujian yang sangat indah. Kemudian setelah itu baru dikatakan sumayuqalu law irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wa qul yusma', dan katakanlah ucapanmu akan didengar, was'al tu'ta, dan mintalah permintaanmu akan diberikan, wasfa' tu syafa', dan mintalah syafaat, syafaat ini saya, syafaatmu akan diterima. Jadi tidak serta-merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut langsung memberikan syafaat, tidak. Tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan inilah maqam mahmud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kedudukan yang sangat terpuji yang semua manusia memujinya. ketika itu. Itu pun Nabi SAW tidak langsung memberikan syafaat. Tapi Nabi datang menghadap kepada Allah, bersujud di hadapan Allah. Kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ketika itu kemudian dikatakan kepada Nabi, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wakul yusma, katakanlah, engkau akan didengarkan, was'al tu'ta, was'fa' tusyafa', mintalah engkau akan diberikan, dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga, syafaat yang disangkakan oleh orang-orang musyrik tersebut ditiadakan pada hari kiamat, ditolak pada hari kiamat sebagaimana ditiadakan di dalam Al-Quran Karim. Di mana mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para malaikat atau kepada selainnya. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang murni dari hatinya, tulus dari hatinya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia paham kalimat tersebut, konsekuensi daripada kalimat tersebut. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk diibadai kecuali hanya Allah. Murni, tulus dari hatinya. Ini yang akan bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. Maka dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idnillah. Maka syafaat itu adalah untuk orang-orang yang ikhlas, untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang menjadikan Allah satunya-satunya yang dimintai, yang dia berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, beristighosah hanya kepada Allah. Syafaat itu untuk mereka, orang yang bertauhid, yang hanya berdoa dan beribadah kepada Allah SWT, meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT, biidnillah, dengan syarat diizinkan oleh Allah SWT, orang yang memberikan syafaat tersebut. Dengan syarat diizinkan orang yang memberikan syafaat. Kalau tidak diizinkan, tidak akan terjadi. Hanya saja syafaat itu adalah untuk orang bertauhid, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak terjadi kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Tidak akan mendapatkan syafaat orang-orang yang menyekutukan Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Tidak akan mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Syafaat itu hanya orang yang bertauhid kepada Allah, beribadah dan berdoa hanya kepada Allah SWT. Ini hadis yang menunjukkan bahwa yang paling berbahagia dari kalangan manusia ini dengan syafaat Rasul adalah orang yang bertauhid kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah SWT semata, yang berdoa hanya kepada Allah SWT semata, meminta pertolongan, beristighosah hanya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan ucapan beliau, wa haqiqatun annallaha subhanahu huwal ladzi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Hakikatnya, hakikat dari perkara ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatafaddal, akan memuliakan orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni hanya kepada Allah. Wa yaghfiru lahum, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka ahli tauhid biwasitati doa iman udina lahu ayyasfa, dengan perantara doanya orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya, pada orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa mereka dengan apa? Di antaranya adalah dengan perantaraan doa dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepadanya. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan dia akan meraih kedudukan yang terpuji. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli tauhid, akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an maka nafiha syirkun. Maka syafaat yang ditiadakan dalam Al-Qur'an itu syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan. Syafaat yang diminta kepada selain Allah itu kesyirikan. Syafaat yang diminta kepada malaikat, para aulia, itu adalah kesyirikan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syafa'ah lillah. Karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta syafaat kepada selain Allah. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tidak memiliki bagian dari syafaat tersebut kecuali ketika dia diizinkan untuk memberikan syafaat. Walihada asbata syafa'ata bi'idni fi mawadi', oleh karena itu Allah menetapkan syafaat dengan izinnya, ditetapkan syafaat itu dengan izin Allah di sekian banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah surat Saba tadi 22-23, dan di antaranya adalah surat yang ada di dalam salah satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita yakni hafalkan, mungkin banyak yang hafal daripada ayat kursi ini. Ayat kursi yang memiliki banyak keutamaan, di antara untuk penjagaan dari godaan setan, penjagaan dari gangguan-gangguan. Di dalamnya terdapat satu kalimat yang termasuk bagian dari ayat kursi adalah mangdalladhi yasfa'u indahu illa bi'idni. Sudah dihafal semuanya ini. Tidak ada yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, kita sudah hafalkan ayat ini. Perhatikan, biasanya tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah syafaat kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Allah perintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah. Perintahkan kepada hamba-hambanya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada makhluk-makhluknya. Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah. Yang bisa mengabulkan doa, yang bisa memberikan syafaat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali li ahli tauhid, kecuali untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, yang ikhlas dalam beribadah kepada-Nya, tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu, selesai ucapan beliau rahimahullah. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hakikat daripada syafaat. Syafa'ah yang disangka oleh orang-orang musyrik, dia minta kepada selain Allah, itu tidak akan terjadi. Dinafikan di dalam Al-Quranul Karim. dan tidak akan terjadi syafaat itu kecuali untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kistun al-kistu, sebagaimana tadi dijelaskan, Abul Abbas itu adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad. Syekhul Islam namanya Taqiyuddin Ahmad. Ahmad bin Abdul Halim. Nah, Ibni Abdissalam, Ibni Taimiyah, Al-Imam, Al-Mashhur, Sahibul Musannifatil Mufidah. Yang banyak menulis, yakni karya-karya yang berfaedah terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kanat wafatuhu sanatan, wafat beliau wafat pada tahun 728 Hijriah rahimahullah. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya syafaat itu. Kistun yang di yakni mulkun au kistun, kistun al kistu wa nasib, bagian daripada kekuasaan. Asyafa'atul lati yadunul musyrikun ay allati yatlubuna min ghairillah. Syafaat yang disangka oleh orang musyrik itu adalah syafaat yang mereka minta kepada selain Allah. Dari kalangan yakni sekutu-sekutu yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ay fil hadis as-sabit bi sahihain. Dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi beliau mengatakan wa akhbaron nabiyyu, maksudnya yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim wa ghairihima min hadisis syafa'ah, dan selain daripada keduanya dari hadis syafa'ah. Wa qala Abu Hurairah ay fil hadisil ladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i Abi Hurairah ta. Dan berkata Abu Hurairah, tadi disebutkan di sini, akhrajahu al-Bukhari. Ternyata dikeluarkan pula oleh Imam Muslim. Dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Di mana beliau tanya kepada Rasulullah SAW, man as'adun nasi bisyafa'atika? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atmu? As'adun nas, aksaruhum sa'adah, yang paling berbahagia. Yang banyak kebahagiaannya dengan syafaat. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab mangqala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang murni tulus dari hatinya, ihtirazun minal munafik, maka orang-orang munafik tidak masuk dalam hal ini. Tidak masuk dalam hal orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas murni tulus dari hatinya, tidak. Alladzina yaquluha bilisani faqat, di mana orang munafik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya di lisannya saja, namun hatinya tidak mengakuinya, hatinya mengingkari tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatinya tidak mengakui tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya lisannya saja, orang-orang munafik. Yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada satu ayat, satu surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Munafiqun, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innahum lakadzibun, sungguh mereka orang-orang munafik itu pendusta, ucapan sama hatinya itu tidak sama, ucapannya begini tapi hatinya mengingkari. Idza haddatsa kadzdzaba kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika berbicara dia berdusta. Allah menyatakan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Sehingga orang yang mendapatkan syafaat Rasul, syafaat mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakni ahlu tauhid, yang benar-benar tulus dari hatinya, murni dari hatinya, sesuai dengan ucapannya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya juga demikian, perbuatannya juga demikian. Dia beribadah hanya kepada Allah, ketika berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. beristighosah juga kepada Allah. Ini orang yang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni tulus dari hatinya. Wa haqiqatu ay haqiqatul amr. Hakikat dari perkara dalam menjelaskan syafa'ah yang benar, dalam penjelasan syafa'at yang benar, la kama yadunul musyrikun. Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang musyrik. Jadi hakikat dari perkara syafaat itu adalah sebagaimana yang disebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang bertauhid dengan mengampuni dosa-dosa mereka dengan perantara doa dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat untuk orang yang bertauhid. Dan orang yang memberikan syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang musyrik. Mereka akan memberikan syafaat secara langsung seperti itu. Tidak. Tapi dengan izin dari Allah SWT. Al-maqamul mahmudu ay alladhi yahmadu fihil khala'iku kulluhum. Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji itu adalah kedudukan yang dipuji oleh semua makhluknya. Jadi yang dipuji oleh semua makhluknya. Maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maksud al-muallif min siyaqi kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah huna, maksud yang diinginkan oleh muallif kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah, maksudnya adalah beliau membawakan kalam ucapan Syekhul Islam di sini adalah anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal bab minal ayat. Bahwasanya di dalamnya, dalam ucapan beliau ada keterangan, penjelasan terhadap apa yang ada di dalam bab ini dari ayat-ayat tersebut. Fafihi, di dalamnya, yakni sifatus syafa'atil manfiyah wa sifatus syafa'atil musbitah. Di dalam ucapan Syekhul Islam, rahimahullah, di situ ada sifat syafa'at yang tertolak dan sifat syafa'at yang ditetapkan. Yang tertolak adalah syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yang ditetapkan syafaat tersebut adalah syafaat untuk orang-orang ahlu tauhid. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau juga mengandung dzikru syafaatil kubra wa ya al maqamul mahmud. Penyebutan tentang syafaatul kubra atau syafaatul uzma, syafaat yang besar. Itulah kedudukan yang dipuji oleh seluruh makhluk-makhluknya. Wa ma da yafalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap kepada Allah, bersujud, memuji Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'dana lahu fiha, sehingga beliau diizinkan untuk memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di depan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau diizinkan untuk memberikan syafaat. Tidak semerta-merta beliau langsung memberikan syafaat, enggak, tanpa diizinkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah anna as'adan nasi bisyafaati ahlul iman. Sesungguhnya manusia yang paling bahagia dengan syafaat itu adalah ahlul iman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadahi. Kemudian ada faedah yang lainnya, ikhwanul fillah rahimani wa rahmakumullah, faedah yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minas syafa'ah, beliau mempunyai 6 bentuk macam dari syafaat. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau memberikan syafaat itu ada 6. Yang diizinkan oleh Allah. Al-awwalu asy-syafa'atul kubra, yang pertama adalah syafa'atul kubra atau syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berikan syafaat perantara bagi seluruh makhluk yang ada. Ketika di mauqif tadi, allati yahtassu biha an-nabiyyu Nabi Muhammad SAW, yang khusus syafaat tersebut bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafaatu li ahli al-mauqif, itulah syafaat untuk ahli al-mauqif yang menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat untuk ahli al-mauqif sebagaimana yang dijelaskan tadi, ahli al-mauqif yang yakni menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala liyafsalallahu bainahum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka sehingga mereka wa yurihu min maqamihim fil mauqif, sehingga mereka bisa terlepas dari keadaan mereka di tempat tersebut yang sangat yakni menyengsarakan, ya. Matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka, sangat panasnya dan sangat dahsyatnya, genting suasana ketika itu, payah mereka alami, susah mereka mengalami di tempat penantian tersebut. Ingin segera perkaranya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lari ke sana kemari, mencari para nabi yang bisa memberikan syafaat kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para nabi tersebut mereka pada uzur, tidak mampu, tidak kuasa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi tidak langsung memberikan syafaat. Nabi langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, datang menghadap kepada Allah, sujud, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia ketika itu. Ini syafaat yang pertama, syafaatul udhma. Asani syafaat yang Allah SWT izinkan nabinya, yakni syafa'atuhu li ahli jannah hatta yadkhuluha. Syafaat beliau untuk para penduduk surga, sehingga penduduk surga tersebut masuk ke dalamnya. Ini syafaat yang kedua. Beliau memberikan syafaat kepada penduduk surga hingga para penduduk surga tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Asalis yang ketiga adalah as-syafa'atu liqaumi minal usati istaujabu dukhulan nar alla yadkhuluha. Syafaat beliau kepada suatu kaum yang bermaksiat kepada Allah, yang melanggar perintah-perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah, yang mereka sepantasnya masuk ke dalam nerakanya, neraka Allah SWT, Allah yadkhuluha, sehingga mereka tertahan, tidak masuk ke dalam nerakanya Allah SWT, bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pelaku maksiat, yang mereka masih beriman, bukan para pelaku kesyirikan. Kalau pelaku kesyirikan tadi tidak dapat, tidak bermanfaat syafaat itu. Tapi pelaku maksiat, nah, yang mereka sudah layak dan pantas masuk ke neraka, kemudian mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun tidak masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Ini yang ketiga, syafaat yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk memberikan syafaat. Rabi, syafaat yang keempat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat min qaumin minal usat dakhulun nar ay yakhruju minha. Syafaat bagi sekelompok kaum yang melakukan dosa-dosa besar dan mereka sudah masuk dalam neraka. Ay yakhruju minha, kemudian mereka keluar dari neraka tersebut dengan sebab syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah masuk neraka. Innabillah. Kemudian al-khamis, syafaat yang kelima adalah as-syafa'atu fi qaumin min ahli jannah. Syafaat kepada sekelompok kaum yang mereka termasuk penduduk surga, li ziyadati sawabihim wa rif'ati darajatihim, agar bertambah pahala mereka dan menjadi bertambah tinggi derajat mereka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. pahalanya bertambah dan derajatnya pun menjadi tinggi lantaran adanya syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian bisa terjadi. Ya. Mungkin orang ini derajatnya sekian, kemudian dengan syafaat dari Rasulullah SAW derajatnya diangkat tinggi Allah SWT. Ini yang kelima, syafaat yang Allah SWT izinkan Nabi SAW untuk memberikan syafaat. As-sadisu, yang keenam adalah syafaatu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Ayu khaffifa anhu adaban nar. Yani dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka azabnya Abu Thalib ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena syafaat dari Rasul maka dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahillah. Dia tidak bisa dibebaskan dari neraka karena dia kafir, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak bisa keluar dari neraka karena kufur, kafir, musyrik. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat untuk pamannya. Pamannya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada orang kafir ya, dari pamannya sendiri yang Abu Thalib. Supaya diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan bab asy-syafa'ah. Kiranya cukup jelas dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Menjadi syafaat termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi kita mintanya tetap kepada Allah. Agar Allah menjadikan kita termasuk kaum yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau diizinkan dalam beberapa syafaat yang telah disebutkan tadi, diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan nasihat bagi kita sekalian terkait dengan masalah syafaat ini yang banyak diinginkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun banyak dari kalangan mereka yang salah dalam masalah syafaat ini. Perhatikan, ketika kita ingin mendapatkan syafaat, jadilah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ahlul iman, orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.